إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang kembali mempertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini. Dan kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Abi Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan Al-Khudri merupakan salah satu kabilah dari negeri Yaman. Radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam aqal, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwasannya Nabiyullah, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana fi man kana qablakum, dahulu di antara orang-orang yang hidup sebelum kalian, rajulun, ada seseorang, qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, yang telah membunuh 99 nyawa. Fas'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian orang ini hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun bertanya kepada manusia, siapakah orang yang paling alim di atas muka bumi ini? Fadullah ala rahibin, kemudian ditunjukkan akan adanya seorang rahib. Rahib itu adalah ahli ibadah dari kalangan Bani Israel pada masa tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasannya kejadian ini terjadi setelah masa Nabi Isa, yakni dari kalangan ahlul kitab setelah diutusnya Nabi Isa. Dan setelah Nabi Isa kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mengetahuinya? Dari adanya rahib. Karena rahib itu adalah gelar sebutan untuk orang yang melakukan ruhbaniyah. Dan ruhbaniyah adalah amalan yang diada-adakan oleh mereka ahlul kitab, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa rubaniyatan tadauha ma katabnaha lahum. Dan rubaniyah yakni kepastoran, kependetaan, mengharamkan menikahi kaum wanita untuk kemudian menghabiskan usianya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tentunya manusia pada masa tersebut melihat bahwasannya seorang rahib ahli ibadah menghabiskan waktunya siang dan malamnya untuk ibadah adalah orang yang alim, orang yang berilmu tentang agama, sehingga sama orang-orang ditunjukkan, kamu datang kepada si rahib itu, pendeta tersebut. Fa'atahu, lantas kemudian didatangi oleh lelaki tadi yang telah membunuh 99 nyawa. Faqal, kemudian dia menyampaikan kepada si pendeta, innahu qatala 99 nafsan, bahwasanya dirinya telah membunuh 99 nyawa, 99 orang dia bunuh. Fahal lahu min taubah, maka apakah masih bisa diterima taubatnya? Adakah bagi dia cara untuk bertaubat? Tentunya seorang yang telah putus hubungannya dengan dunia, yang hanya sekedar beribadah kepada Allah semata, ya, hidupnya semuanya untuk ibadah, dia menganggap perkara tersebut perkara yang sangat besar, membunuh jiwa. Jangankan jiwa manusia, jiwa binatang saja mungkin bagi dia adalah perkara besar untuk ditumpahkan darahnya. Jangankan sampai 99, satu nyawa saja sudah merupakan perkara besar. Maka di saat mengatakan demikian bahwa dirinya telah membunuh 99, si pendeta tadi menyatakan tidak ada tobat baginya. Lah, tidak ada tobat baginya. Faqatalah. Lantas si laki-laki tadi pun akhirnya juga menggenapkan 100. Dia bunuh sekalian. Kalau memang tidak ada jalan bertaubat, maka dia akan apa istilahnya? Semakin ya merajalela dengan kebuasannya. Karena toh juga percuma saja mau berbuat baik, tidak ada jalan untuk berbuat baik. Mau bertobat, tidak ada jalan untuk bertobat. Faqatalah, lantas dia pun menggenapkan 100. Kamala bihi qatala mi'at nafsin. Tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardh, kemudian dia masih belum putus asa karena memang niatnya yang sungguh-sungguh ingin bertobat. Kebetulan ketemu dengan seorang pendeta mengatakan tidak ada jalan tobat. Sedangkan tentunya ini orang yang bisa kita gambarkan ya, wallahu ta'ala alam biswab, karakternya adalah seorang yang temperam, bunuh 99 nyawa. Tetapi niatan di dalam hatinya begitu sangat kuat untuk kemudian bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia masih mencari lagi, bertanya lagi kepada manusia, siapakah orang yang paling alim di atas muka bumi ini? Fa dulla ala rajulin alimin, kemudian ditunjukkan oleh orang-orang kepada seorang yang alim. Kalau tadi adalah abid, ahli ibadah, tetapi tidak memiliki ilmu yang mencukupi tentang agamanya, sekarang ditunjukkan kepada seorang yang alim, orang yang berilmu. Faqala innahu qatala mi'a nafsin fahal lahu min taubah, laki-laki tadi mengatakan aku telah membunuh 100 nyawa, apakah ada jalan tobat bagiku? Faqal na'am, maka dijawab dengan tegas oleh si alim tadi, benar, iya, tentu saja. Wa man yaqulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi antara dia dengan taubatnya? Siapa yang bisa menghalanginya? In talib ila ardi kada wa kada, pergilah kamu ke negeri ini seperti ini, diberikan gambaran dan alamatnya, jalannya diarahkan, nanti kamu pergi ke tempat sana. Fa inna biha unasan ya'budunallaha ta'ala fa'budillaha ma'ahum, karena sesungguhnya di situ ada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, maka engkau pergilah ke sana dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Demikian diarahkan oleh orang yang alim tadi. Wala tarji' ila ardik fa innaha ardusu, dan jangan kamu sekali-kali kembali kepada kampung halamanmu itu, negerimu itu, karena negerimu itu negeri yang rusak. Jadi seseorang yang telah hijrah, untuk menyempurnakan hijrahnya tersebut, dia tidak kembali lagi kepada tempat yang dia telah berhijrah darinya. Sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat di saat hijrah meninggalkan Mekah, padahal Mekah adalah negeri yang paling mereka cintai, Rasulullah SAW pun juga demikian. Negeri yang paling mereka cintai, berhijrah ke Madinah. Maka tidak kemudian setelah itu kembali kepada Mekah, meskipun kemudian Mekah telah menjadi Darul Islam, ditundukkan, ditaklukkan. Di saat setelah terjadi Fathu Mekah, para sahabat Rasulullah dan para sahabat pulang kembali ke Madinah. Dan pembahasan ini telah lewat pada hadis-hadis awal dari kitab ini. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW kemudian menyatakan fantolaqa hatta idza nasafat tariq atahul maut. Kemudian laki-laki tadi beranjak dia pergi menuju ke tempat yang dituju, yang ditunjukkan oleh si alim tadi, orang yang alim tadi. Hingga di saat dia telah berada di pertengahan jalan, sudah sampai pertengahan jalan, atahul maut, kematian menjemputnya. Fahtasomat fihi malaikatul rahmah wa malaikatul adab. Maka berselisihlah tentangnya malaikat rahmat dan malaikat adab. Tentunya ini pada alam mereka yang kita tidak mengetahuinya. Satu berita gaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya setiap nyawa, setiap jiwa nantinya, jika jiwa itu baik, maka akan dibawa oleh malaikat rahmat, dan jika jiwa itu jelek, maka akan dibawa oleh malaikat azab. Sedangkan keberadaan daripada orang ini, satu sisi dia tidak berbuat kebaikan, berbuat kerusakan dan bahkan pembunuhan, maka malaikatul azab berhak untuk mengambilnya. Akan tetapi di akhir hidupnya dia menuju kepada taubat, menuju ke negeri yang padanya dia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga malaikat rahmat pun datang untuk menjemputnya. Maka terjadilah perselisihan di situ. Faqalat malaikatu rahmah, berkatalah malaikat rahmat, ja'a taiban muqbilan biqalbihi ilallah taala. Dia datang dengan taubat, dia hadapkan hatinya kepada Allah Ta'ala. Jadi tentunya dengan ini aku lebih berhak membawanya daripada kamu. Waqalat malaikatul adab, dan berkata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qat, dia ini belum pernah beramal kebaikan sama sekali. Artinya bagaimana akan kamu bawa mendapatkan rahmat sedangkan dia tidak melakukan sesuatu yang dengannya terhasilkan rahmat, belum beramal sama sekali satu pun kebaikan. Demikian argumentasi daripada dua malaikat. Fa'atahum malakun fi sorakin adamiyin. Lantas datanglah kepada mereka seorang malaikat, jadi satu malaikat, fi sorak adami, dalam bentuk rupa manusia. Jadi demikian Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia, dan ini menunjukkan bahwa malaikat memiliki kemampuan untuk bisa membo, apa istilahnya, merubah wujudnya menjadi apa yang dimaunya. Termasuk dalam ini adalah manusia. Faja'aluhu baik. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Lantas mereka sepakat untuk menjadikannya sebagai hakim. Malaikat tersebut yang memang utusan Allah untuk dijadikan sebagai hakim, pemutus perkara. Siapa yang lebih berhak? Apakah malaikat adab ataukah malaikat rahmat yang membawanya? Faqal, lantas malaikat tadi mengatakan, qisu ma bainal ardhain. Fa ila ayyatihi ma kana adna fa huwa la. Coba dihitung antara dua negeri yang dia tinggalkan dan dia tuju, antara dua negeri ini, maka dirinya ini kemana lebih dekat? Apakah lebih dekat kepada negeri yang dia tuju atau kan masih lebih dekat kepada negeri yang dia tinggalkan, tempat yang penuh dengan kemaksiatan dan kerusakan tadi? Maka manapun yang dia ini lebih dekat, dia berhak mendapatkannya. Kalau lebih dekat kepada negeri yang dia tinggalkan, berarti negeri azab, negeri yang penuh dengan kerusakan, sehingga dia menjadi haknya malaikat azab. Kalau dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri yang di dalamnya terdapat orang-orang yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjalankan ketaatan kepada Allah yang dia niatkan dirinya hendak bersama mereka menghabiskan usianya, maka berarti dia berhak untuk dibawa oleh malaikat rahmat. Faqasu, lantas mereka pun mengukurnya. Fawajaduhu adna ilal ardillati arada. Ternyata mereka dapati laki-laki ini tadi lebih dekat kepada negeri yang dia tuju. Faqabadathu malaikatur rahmah, lantas kemudian dibawa oleh malaikat rahmat. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fis sahih, dan di dalam riwayat as-sahih, fakana ilal qaryah asalin aqrab bi shibrin. Pada riwayat yang lain dalam kitab sahih masih, ternyata laki-laki tadi dia lebih dekat kepada negeri yang dia tuju, negeri yang saleh, negeri yang baik, negeri yang penuh dengan rahmat, hanya sejarak satu jengkal. Di Shibrin hanya satu jengkal jaraknya. Faju'ila min ahliha, maka dijadikanlah termasuk daripada penduduk negeri ini, negeri yang dia tuju. Jaraknya hanya satu jengkal. Wa fi riwayatis sahih, dan di dalam riwayat di dalam sahih pula, fa auhallahu ta'ala ila hadhihi an tabaa'i. Allah mewahyukan, Allah perintahkan kepada negeri yang ini, yakni negeri yang dia tinggalkan, an tabaa'i, supaya menjauh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'in qadir, Maha kuasa atas segala sesuatu. Jika Allah kehendaki, tanah bisa ngisut dan bisa melar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan agar tanah yang ditinggalkan tadi menjauh, berarti dia melar tanah, menjauh. Sedangkan wa ila hadhihi, yakni kepada negeri yang dituju, antaqarrabi, agar kemudian mendekat, ngisut menjadi lebih dekat. Waqal qisu ma bainahuma, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan qisu bainahuma, kalian ukurlah di antara keduanya. Fawajadu ila hadhihi aqrab bi shibrin faghfiralah, lantas mereka dapati, malaikat-malaikat tersebut dapati kepada negeri yang dituju itu lebih dekat hanya jarak satu jengkal, hingga kemudian dia diampuni. Riwayat fana abi sadrihi nahwaha, dari wajah lain si laki-laki tadi ini ya, dia dalam keadaan sakaratul maut, dia berusaha untuk menongolkan dan berusaha untuk masih terus ngisut, istilahnya ngesot dengan dadanya begitu, dia tetap menuju ke negeri yang hendak dia tuju tersebut, sehingga dengan itu jaraknya satu jengkal lebih dekat kepada negeri yang ditujunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, kisah yang sangat luar biasa disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga menunjukkan yang pertama, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang pendidik, pentarbiyah dengan sebaik-baik tarbiyah, pendidikan, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan taujih, mau'idhah. Sering sekali beliau membuat tamsil, al-mathal, permisalan-permisalan, dorbul amfal, membuat permisalan-permisalan. Dan ini juga merupakan tariqatul Quran, jalan daripada Al-Quran, metode yang ditempuh oleh Al-Quran. Banyak sekali di dalam Al-Quran menyebutkan tentang apa? Kisah-kisah, dan menyebutkan tentang permisalan-permisalan. Allah menyatakan watilkal amfal nadribuha linnas, dan demikianlah, itulah permisalan-permisalan yang kami buat untuk manusia, la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Wa tilkal amsal nadribuha linnas wa ma ya'quluha illa al-'alimun. Itulah permisalan yang kami buat untuk manusia, dan tidak bisa memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan banyak sekali permisalan-permisalan di dalam Al-Qur'an. Ya ayuhan nas duriba matalan fastami'ulah innalladzina tad'un dan seterusnya surat Al-Hajj itu juga menyebutkan tentang permisalan. Di dalam Al-Baqarah sekian banyak permisalan. Karena memang Dorbul Amsal membuat permisalan ini akan lebih mendekatkan kepada pemahaman. Kita lebih mudah untuk bisa mengambil pelajaran dari sisi itu. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan-permisalan dari kejadian-kejadian yang nyata, ya. Dari kejadian-kejadian yang nyata. Kenapa demikian? Karena jiwa-jiwa manusia itu memang cenderung suka untuk mencontoh, cenderung suka untuk menjadikan kutuan, menjadikan pelajaran pada apa-apa yang telah terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Mas'ud pernah menyatakan, "Mangkana minkum mustanan falyastan biman qadma." Siapa saja di antara kalian yang hendak mencari figur teladan, maka cari dari orang-orang yang telah meninggal dunia. Karena memang jiwa manusia senantiasa ingin mencari figur, ingin mencari apa? Teladan. Maka cari dari orang Islam telah meninggal dunia. Fa innal hayya la ta'man 'alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup, meskipun dia saat ini adalah orang yang saleh misalnya, orang yang taqi, bertakwa kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, akan tetapi dia masih hidup. Orang yang masih hidup masih belum aman daripada tergelincir, belum aman daripada meninggal dunia di atas penyimpangan. Di saat kemudian kita misalnya sudah terlanjur sangat cinta dan kita mengkultuskannya, ternyata kemudian dia menyimpang, kita akan binasa bersama dengan kebinasaannya. Na'udzubillah. Sehingga dari sisi ini kita dilarang di dalam Islam untuk kultus individu kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Kemudian pelajaran yang kedua, bolehnya bagi kita menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Boleh. Hadits an Bani Israel wala harat, kata Rasul. Beritakan tentang Bani Israel dan tidak ada dosa. Boleh memberitakan tentang kisah-kisah Bani Israel. Sehingga kita dapati di dalam kitab-kitab tafsir, ya, kitab-kitab tafsir bil ma'tsur seperti tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qadari, tafsir Al-Qurtubi, Adwa'ul Bayan dan yang semisalnya, di sana sering disebutkan tentang kisah-kisah Israiliyat, kisah tentang Bani Israel. Karena memberitakan tentang mereka ini diperbolehkan. Hanya saja ada rincian. Ini yang perlu untuk diketahui. Rincian pembolehan kisah-kisah tentang Bani Israel adalah, ini yang pertama, apabila kisah-kisah tersebut didukung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasul, maka kita benarkan. Wajib kita benarkan karena didukung oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Ashabul Kahfi misalnya. Kita benarkan ada Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran, dijelaskan demikian. Tentang Ashabul Ghar, tiga orang yang terjebak dalam gua, ada dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang seseorang yang kemudian Uzair 100 tahun dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga ada kisahnya di dalam surat Al-Baqarah. Tentang Al-Muhim, di saat ada cerita-cerita tersebut dan dikuatkan oleh Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW, kita katakan benar dan kita wajib meyakininya, wajib meyakininya. Kemudian yang kedua adalah kisah-kisah tentang Bani Israel yang bertentangan dengan Al-Quran atau bertentangan dengan berita-berita dari Rasulullah SAW, maka kita pun menolaknya dan mendustakannya. Contohnya apa? Contohnya adalah Adzabi, nabi yang disembelih. Itu adalah Ishak menurut keyakinan orang-orang Yahudi yang diperintahkan untuk disembelih, ya. Putra daripada Ibrahim itu adalah Nabi Ishak. Ini keyakinan orang-orang Yahudi. Sedangkan di dalam Al-Quran dengan jelas itu adalah Nabi siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail yang diperintahkan untuk disembelih, meskipun tidak terjadi penyembelihan. wafadainahu bidzabhin adzim, kami ganti dengan sembelian yang besar, yakni kambing. Di saat sudah nempel di leher Ismail, kemudian di belakang Ibrahim sudah ada kambing besar, dan diwahyukan kepada Ibrahim, ya Ibrahim qad shadaqta ru'ya, dan seterusnya, itu dalam surat As-Saffa. Intinya bahwasanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap berita-berita dari Bani Israel yang benar kita benarkan, yang ditentang oleh Al-Qur'an dan didustakan oleh hadis Rasul kita dustakan. Kemudian yang ketiga, berita-berita tentang Bani Israel yang Al-Qur'an tidak menjelaskan, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga tidak menceritakan. Ini bagaimana? Bolehkah kita menceritakan dan istilahnya mengisahkannya? Jawabannya boleh. Karena Rasul menyatakan hadis wala haraj. Beritakan dan tidak ada dosa. Hanya saja dalam perkara yang ini, ya, tidak boleh mendustakan dan tidak boleh mengimani. Kita tawakuf. Ini sekedar berita tentang Bani Israel seperti ini. Apakah benar? Wallahu a'lam. Apakah salah? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Itu jika tidak ditopang oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Kita sekedar menceritakan, kalau bisa diambil ibrohnya, diambil ibrohnya, diambil pelajarannya, ya. Terlebih kalau itu isinya adalah hikmah, maka al-hikmah tu dhallatul mu'min, ya. Ya'khudhuha aina wajadat, aina wajadaha. Bahwasanya hikmah itu adalah barang berharga yang hilang dari seorang mukmin, dimanapun dia dapati maka dia mengambilnya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian yang telah lewat dari ahli kitab. Dan memang pada kisah-kisah Bani Israel ini terdapat banyak sekali perkara-perkara yang ajaib. Banyak sekali kisah-kisah yang luar biasa. Hanya tadi yang perlu untuk dipahami, kita tidak boleh membenarkan ataupun tidak boleh mendustakan dalam perkara yang tidak terdapat pembenarannya di dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena bisa jadi di saat kita membenarkan, ternyata itu merupakan sesuatu yang telah dirubah-rubah oleh mereka. Karena Bani Israel, ya, ahli kitab, di dalam Al-Quran dijelaskan mereka yuharrifuna kalima mawadu, mereka merubah-rubah isi kitab. Isi kitab mereka rubah-rubah. Yaktubuna kitab bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi tsamanan qalila. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka, mereka katakan ini dari Allah untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Maka khawatir kita nanti ini bagian daripada yang mereka tambah-tambahkan itu, kalau kita benarkan. Tetapi kalau kita dustakan, bisa jadi itu benar berasal daripada isi kitab mereka, sehingga kita mendustakan isi kitab tersebut, padahal kita beriman dengan seluruh isi daripada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara rukun iman adalah iman terhadap seluruh daripada kitab-kitab. Sehingga dengan ini kita tidak boleh apa? Tidak boleh gegabah dalam masalah menerima berita-berita daripada ahli kitab. Sekedar mengambil ibrohnya maka boleh. Tapi membenarkan dan menjadikan sebagai hujjah maka tidak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil, yang ketiga, bahwasannya jiwa manusia pada asalnya, setiap jiwa manusia itu ada unsur kebaikan, dan itu yang paling mendasar. Sedangkan kejelekan itu adalah sesuatu yang disusupkan, datang berikutnya, datang belakangan. Pada asalnya jiwa-jiwa manusia memiliki kecenderungan kepada kebaikan, sehingga butuh senantiasa diingatkan. Manusia itu butuh senantiasa apa? Diingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkan, karena dengan peringatan tersebut bermanfaat bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Sehingga seseorang walaupun dia sudah sedemikian sangat rusaknya membunuh sampai 100 jiwa, akan tetapi di dalam jiwanya, dalam lubuk hatinya masih ada kebaikan, keinginan untuk berbuat baik. Di saat kemudian diberikan atau adanya orang-orang yang memberikan tausiah, memberikan wejangan, memberikan nasihat, dan kemudian pas kebetulan masuk dan merasuk ke dalam hatinya, saat itulah akan bermanfaat nasihat. Sehingga Jangan kemudian seseorang menganggap remeh nasihat. Ah, ini orang-orang jahat, jelek, tidak butuh kepada nasihat, percuma saja menghabis-habiskan suara, menghabis-habiskan tenaga. Ya, la ta'il tahtaha, sebenarnya tidak ada faedah padanya. Jangan. Fadzkir kir fa'ina dzikrotan fa'ul mu'min. Dan ini terbukti pada kisah orang yang telah membunuh 100 nyawa. Terus menerus dia mencari daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya. Dan betapa sangat banyak kisah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan-jalan taubat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami akan tunjuk di jalan-jalan kami. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari hidayah kami, benar-benar akan kami tunjukkan hidayah kami. Itu di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut. Maka muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, bahwasannya jangan kita kemudian menganggap di saat melihat orang berbuat maksiat, orang berbuat jahat, menganggap dia ya telah tertutup daripada taubat. Jangan sekali-kali demikian. Karena pada asalnya setiap manusia di dalam lubuk hatinya ada. Tinggal adanya orang-orang yang menyentilnya. Kalau dia tersentil, walhamdulillah. Kalau tidak, masalah. Sehingga kewajiban para rasul itu bukan memaksa manusia masuk ke dalam Islam, bukan. Hanya sekedar menyampaikan, sampaikan. Nanti dari hati-hati manusia ini akan otomatis sudah, ya. Otomatis terpisah sendiri antara yang kemudian beriman dengan orang yang menginginkan jalan kekufuran. Qatabayyana ar-rusdu minal ghayy. La ikrah fiddin. Tidak ada paksaan di dalam agama. Telah jelas mana jalan petunjuk, mana jalan kesesatan. Orang yang ingin selamat ini jalannya, orang yang ingin tetap berada dalam penyimpangan maka ini jalannya. Orang yang tidak mau tahu juga ada jalannya sendiri. Jadi ada mukmin, mu'rid dan muqtarid. Mukmin ini orang yang beriman dan mendapatkan hidayah. Mu'rid ini orang yang berpaling, dia tidak mau tahu. Dia mendustakan, tidak beriman juga tidak. Ini mu'rid namanya. Muqtarid ini menentang. Orang-orang kafir yang menentang, memusuhi daripada dakwah. Maka ada manusia terbagi menjadi tiga tersebut. Kemudian di saat senantiasa mendapatkan bimbingan, mendapatkan pencerahan, ya, mendapatkan ilmu, maka seseorang akan bisa istiqomah jiwanya tersebut. Karena sebagaimana badan kita butuh kepada nutrisi, maka jiwa kita itu juga butuh kepada nutrisi. Nutrisi untuk iman kita yaitu ilmu, ilmu agama harus. Maka sungguh sangat rugi seseorang ya kalau dia sampai tertinggal dalam mendapatkan ilmu-ilmu yang semacam ini dalam sehari, apalagi hanya mencukupkan sepekan sekali. Sungguhnya sangat kurang sekali. Betul, sangat kurang sekali. Innan nas hajatuhum ilal ilm akhwat min hajati ila ta'am wa syarab. Manusia, kebutuhan mereka terhadap ilmu itu lebih daripada kebutuhan mereka daripada makan dan minum. Itu kata para ulama. Lebih. Bahkan akhwat min hajati ila syams. Lebih daripada kebutuhan mereka daripada matahari. Matahari yang menyinari kita setiap hari. Kebutuhan kita terhadap ilmu agama jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kisah Bani Israel ya, yang mereka telah mendapatkan berbagai macam keutamaan pada masanya dahulu. Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Bahkan mereka berjalan dalam keadaan dinaungi oleh awan di atasnya sehingga mereka kemana-mana tidak terasa panas terik matahari. Wa dhallalna 'alaihimul ghumam. Kami mereka dengan ghumam dengan awan. Wa anzalna 'alaihimul manna wasalwa. Kami turunkan kepada mereka manna wasalwa. Allah belahkan laut untuk mereka bisa berjalan, diselamatkan dari Fir'aun. Apalagi banyak sekali keutamaan-keutamaan Bani Israel ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Akan tetapi di saat kemudian mereka jauh daripada mau'idah, jauh daripada ilmu, tsumma qasat qulubuhum min ba'di dzalik, kemudian hati mereka menjadi keras. Setelah itu semua, setelah kejadian demi kejadian yang mereka mendapatkan keutamaan padanya, apalagi kita, kita yang hidup di masa yang penuh dengan cobaan dan ujian seperti sekarang ini. Wallahu musta'an. Dunia yang Allah sebutkan mata'ul hurur, itu jelas-jelas tampak sangat di hadapan kita. Kehidupan kita sehari-hari sibuk dengan dunia, seolah-olah untuk dunialah kita dicipta. Na'udzubillah. Seorang mukmin tidak demikian cara pandangnya. Seorang mukmin tetap dia memikirkan yang terbaik untuk akhiratnya. Ada satu kisah, ya ini juga Darbul Amsal, tapi ini tidak terjadi betulan, cuma sekedar anekdot begitu, sekedar tamsil biasa. Satu negeri, di situ negeri tersebut setiap tahunnya mengadakan pemilihan. Pemilihan apa? Pemilihan seorang raja untuk menjadi raja dan memerintah selama satu tahun. Kemudian setelah selesai satu tahun, maka dia akan diiring dengan oleh seluruh daripada tentaranya dan seluruh masyarakatnya, warganya, ke satu tempat di pulau yang jauh sana. Terus seperti itu kejadian setiap tahun, berulang seperti itu. Maka kemudian tentunya setiap orang yang menjadi raja, dia bersenang-senang pada satu tahun tersebut. Tetapi di saat kemudian dia harus dibawa ke tempat pengasingannya, wajahnya muram meskipun dia diberi pakaian dengan pakaian-pakaian yang mewah. Kemudian suatu ketika ada seorang pemuda yang terpilih menjadi raja selama satu tahun. Dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh raja-raja sebelumnya. Seluruh masyarakatnya, ya, semuanya tunduk dan patuh kepada dia. Semuanya, apapun yang dia perintahkan. Maka dia perintahkan, saya ingin tahu tempat yang dijadikan tempat pengasingan itu. Saya ingin ke sana, antarkan saya. Maka dia pun diantar ke sana dengan pasukannya. Dia melewati berbagai macam tempat yang cukup jauh. Akhirnya sampai di tempat tersebut, ternyata tempat yang sangat rimbun. Di situ penuh dengan berbagai macam binatang berbisa dan buas. Ada singa, ular, harimau dan berbagai macam binatang yang lainnya. Dia datang ke situ, kemudian bersama dengan pasukannya dia masuk ke negeri tersebut, ke tempat tersebut. Tidak ada kehidupan di sana daripada kehidupan manusia, dan terlihat di situ tengkorak-tengkorak manusia yang berjejer. Dengan sebagiannya masih ada bekas-bekas baju-baju ya, sang raja. Maka dia kemudian memerintahkan seluruh dari pasukannya untuk membersihkan tempat tersebut. Dia habisi semuanya, rerumputan ataupun semua yang ada di situ, binatang-binatang berbisanya semuanya dibunuh, binatang buasnya semuanya dibunuh. Kemudian setelah itu, selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian dia minta untuk ditata di situ, ya, dibangunkan rumah dan sebagainya. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, kemudian dia minta supaya dibuatkan cocok tanam dan sebagainya di situ. Dia bangun di situ dengan sangat megahnya. Kemudian pada hari di saat dia ya, balik lagi ke sana, dia senantiasa memikirkan tentang tempatnya yang tidak dia tuju nanti. Terus seperti itu. Hingga di saat 1 tahun penuh, maka terjadilah pemilihan berikutnya untuk mencari raja. Dia pun kemudian dibawa ke tempat negeri tersebut, dipersiapkan dengan sedemikian rupa Berbeda dengan keadaan yang sebelumnya mereka, raja-raja sebelumnya bagaimana? Mereka di saat hari tersebut terjadi, maka muram sudah wajahnya. Tapi pemuda ini berwajah sangat ceria, karena dia akan menempati satu tempat yang telah dia sediakan untuk dirinya sendiri. Ini satu kisah sebetulnya, ya, bisa kita tebak arahnya di mana. Kita hidup di dunia ini ibaratnya hanya sangat sebentar sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an kita disebutkan bahwasannya perbandingan hari di dunia dengan hari di akhirat. Dan ini yang berbicara adalah Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya, firman Allah pasti benarnya. Berapa hitungannya? Satu hari di dunia dengan satu hari di akhirat. Berapa perbandingannya? Ya, 50.000. Satu hari 50.000 tahun. Tidak bisa dibayangkan itu. Satu hari 50.000 tahun. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya satu harinya adalah 50.000 tahun dalam surat Al-Ma'arij. Tapi dalam surat yang lain Allah sebutkan kullu yawmin alfa sanatin mimma ta'uddu. Surat As-Sajdah. Itu satu hari sama dengan 1000 tahun. Katakanlah yang 1000 tahun ya, bukan yang 50.000 tahun. Dan itu semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, kita beriman kepada keduanya. Dua hari yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Pada satu hari yang hitungannya itu 50 alf sana, 50.000 tahun. Surat Al-Ma'arij. Dan dalam surat As-Sajdah berapa tadi? 1000 tahun. Bayangkan 1000 tahun. Usia kita paling maksimal 100 tahun. Hanya 1/10 hari di dalam satu harinya di akhirat nanti. Sehingga betul-betul sangat sedikit sekali dan sangat-sangat singkat sekali kita hidup di dunia ini. Sehingga di saat kita menghadapi kehidupan di akhirat nanti, seseorang kalau ditanya berapa lama kamu tinggal dulu di dunia, dia akan menyatakan yaum au ba'du yaum, gitu dalam Al-Qur'an ya. Sehari atau tidak ada satu hari, ba'du yaum itu hanya sebagian hari saja. Enggak ada, enggak sampai satu hari. Ya jelas enggak sampai satu hari karena satu harinya di sana itu 1000 tahun. Sehari aja enggak. Mungkin kalau orang-orang terdahulu di masa Nabi Nuh, Nabi Adam yang usianya bisa sampai 900 tahun, 1000 tahun, itu mungkin satu hari ya. Itu hanya satu hari atau enggak sampai satu hari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam akhir surat An-Naziat. Bagaimana? Akhir surat An-Naziat. Lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Tidaklah tinggal di sana di dunia kecuali hanya pada sore harinya atau pada waktu duhanya saja. Pada waktu duhanya saja. Itu kehidupan kita yang kita jalani selama semenjak kita lahir sampai kita mati. Lantas apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapi hari tersebut, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Apa kemudian kita relakan hari-hari kita hanya untuk bersenang-senang saja? Apa persiapan kita untuk menghadapi hari tersebut? Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Faedah daripada hadis ini masih sangat banyak sekali ya. Masih sangat banyak. Insyaallah kita akan lanjutkan faedah-faedahnya pada pertemuan berikutnya. Jika kita masih diberi usia oleh Allah Azza wa Jalla, naftahilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.